Shalom. Ya, tema pagi ini satu tema yang menarik, pertandingan sampai akhir. Dan mari kita melihat 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Saya baca ayat yang ke-6, ayat 7 Bapak Ibu baca, dan ayat 8 kita baca bersama-sama. 2 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, setiap kita nonton pertandingan, apakah itu motor cross, gitu, atau GP1, tinju, bola, kita ingin sampai akhir. Tidak akan setengah jalan, karena bikin bete. Kecuali pertandingan itu tidak menarik. Baru babak pertama kita lihat, yah udah begini. Baru 20 menit, kita bisa mundur teratur. Tetapi pertandingan yang melibatkan ada keluarga kita di dalamnya, biasanya kita tonton sampai akhir. Ya kan, jangankan pertandingan. Penampilan drama, vokal grup, puisi kita lihat, dia sampai akhir. Tidak akan setengah jalan kita tinggal. Apalagi itu satu pertandingan yang menentukan menang atau kalah. Nah, dalam kehidupan kekristenan, memang tidak ada satu tempat yang aman. Karena di bawah kolong langit ini, penguasa udara tetap mempunyai hak dan kekuasaan untuk bisa mengacaukan hidup anak-anak Tuhan. Walaupun dunia ini bukan miliknya, tetapi punya kekuatan dan kuasa untuk melakukan banyak hal bagi anak-anak Tuhan. Sehingga setiap anak-anak Tuhan, dimanapun dia berada, selalu dalam posisi peperangan rohani. Tidak pernah netral. Ah, saya mau orang Kristen, gak mau terlibat pelayanan, netral aja. Tidak. Posisinya dia sebagai pemenang atau memang kalah, loser. Oleh karena itulah, Paulus menekankan kepada Timotius dalam pelayanannya yang Timotius hidupi, ikuti, dan lihat. Disimpulkan Paulus bahwa mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Dia tahu dia akan mati dalam waktu dekat karena sudah memang ditangkap dan dalam proses eksekusi. Tetapi yang ketujuh, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dan setiap kita dipanggil Tuhan masing-masing sebagai anak-anak-Nya dengan pekerjaan yang khusus. Dan salah satu pekerjaan yang makin sulit dalam pertandingan hidup kita di bumi ini adalah Efesus 2 ayat yang ke-10. Masih ada ayatnya itu di otak kita, Efesus 2 ayat yang ke-10. Kamu diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Melakukan pekerjaan yang baik di tengah dunia yang tidak baik. Betul-betul capek. Betul-betul menjenuhkan. Dan betul-betul kadang melelahkan. Karena kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak layak dikasihi. Kita berhadapan dengan orang-orang yang manipulatif. Kita berhadapan dengan orang yang tidak tahu berterima kasih. Betapapun banyak pengorbanan yang kita berikan. Dalam realitas kehidupan yang seperti itu, menjadi orang baik tidak mudah. Tetapi Tuhan memberikan kita satu tugas. Setiap orang yang menyebut dirinya Kristen dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah seorang saksi Kristus. Dengan satu tugas, memberitakan kabar baik. Dan berita kabar baik hanya bisa disampaikan oleh orang yang baik. Itu sebabnya EE tidak berfungsi banyak. Empat hukum rohani, B2B, Kairos, Alpha Approach, Matthew's Dinner, apapun yang kita bisa sebut dalam pendekatan penginjilan. Kita bisa sekolah melengkapi diri kita di SOM. Kita bisa sekolah masuk dalam sekolah-sekolah penginjilan, tapi tidak akan pernah bisa menyaksikan kabar baik dengan baik, karena kita sadar seringkali bahwa kita bukan orang baik. Sehingga pertandingan yang ada, memang pertandingan yang tidak pernah mudah, karena satu sisi ada desain Allah yang kita harus kerjakan, yang kita harus selesaikan. Nah, desain Allah itu ada. Setiap anak-anaknya melakukan perbuatan baik dan sudah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3:17, setiap orang kepunyaan Allah telah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi bisa? Ya. Dan anak-anak terang buahnya adalah kebaikan, keadilan, kebenaran. Disinilah tujuannya. Peperangan yang ada, pertandingan yang ada. Bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan itu menghasilkan kebaikan. Dan peperangan-peperangan yang paling berat adalah di dalam diri kita. Ego kita dan kehendak Tuhan. Kehendak Allah dan realitas dunia menjadi satu panggilan yang tidak gampang. Kalau kita melihat sejarah Amerika begitu hebat, ada banyak misionaris, ada banyak pengkhotbah KKR, ada banyak orang-orang hebat dan penemu hebat dari Amerika. Dan itu menjadi penelitian bagi banyak orang. Banyak historian meneliti apa yang menyebabkan Amerika menjadi bangsa yang begitu besar, mempengaruhi dan memberkati banyak negara-negara. Bahkan menjadi polisi dunia, pro dan kontra terjadi. Tetapi abad 18-19, Amerika memang sangat luar biasa. Kita lihat, lanjut. Seorang sejarawan politik Prancis, Alice, mengatakan, "Saya telah melihat keagungan dan kejeniusan Amerika di pelabuhan-pelabuhannya yang luas dan sungai-sungainya yang besar, namun bukan di sana. Ladang-ladangnya yang subur dan padang rumputnya yang tak terhingga, namun bukan di sana. Kekayaan tambangnya dan perdagangan dunianya yang luas, namun bukan di sana. Namun saya pergi ke gereja-gereja Amerika dan mendengar khotbah-khotbahnya yang membakar dengan kebenaran, membuat saya mengerti rahasia kejeniusan dan kekuatannya. Amerika menjadi besar karena ia baik. Dan jika Amerika kehilangan kebaikannya, maka Amerika akan kehilangan kebesarannya." Pernyataan ini ditulis jauh daripada sekarang, karena 1859, gitu. Abad 19 awal. Dan lihat sekarang Amerika rontok karena kehilangan kebaikannya. Dan kenapa kehilangan kebaikannya? Karena gereja kehilangan akarnya, powernya, apinya, panasnya. Sehingga banyak orang ke gereja tetap buat dosa, tidak merasa salah. Banyak orang Kristen hidup dari tahun ke tahun, tidak ada pertandingan yang dia selesaikan. Hanya menjadi penonton dan tidak merasa berdosa. Bahkan sampai mau dikubur, enggak ada sesuatu yang pernah dia menangkan dalam pergumulan dengan Tuhan. Menjadi sesuatu yang mengerikan karena menjadi datar, menjadi flat, menjadi kosong. Yesus berdoa dalam Yohanes 17, "Aku telah mengerjakan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku." Dan itu memuliakan Allah. Sehingga kita bisa memuliakan Allah karena itu panggilan kita. Untuk apa kita dibentuk, kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Dan kita bisa memuliakan Allah kalau telah mengerjakan apa yang Allah sediakan bagi kita untuk dikerjakan. Makanya karunia, bakat, talenta, waktu, fasilitas, otak, kemampuan fisik kita, semuanya adalah fasilitas dalam peperangan rohani kita. Untuk hidup sebagai saksi Kristus dan memuliakan Allah. Itu sebabnya kenapa gereja tidak pernah membiarkan ada tempat parkir bagi jemaat. Karena setiap jemaat adalah pekerja. Enggak ada penganggur. Setiap jemaat masuk dalam peperangan rohani, bukan menganggur. Sehingga jemaat-jemaat yang menganggur, puluhan tahun ke gereja, kosong, datar, kering. Kenapa? Karena memang gak ada pertandingan, ya gitu aja hidup. Yang ada, memang ada kekalahan-kekalahan karena pergumulan hidup, tapi pertandingan bersama dengan Tuhan, tidak. Kita lihat, lanjut. Contoh pertandingan, film ini pernah dilihat. Sampai akhir. Walaupun kegagalan bisa terjadi, Derek Raymond dalam 400 meter, calon juara Olimpiade, baru 100 meter lari, uratnya putus. Pertandingan terus berjalan dan dia tertinggal. Semua telah lewat garis finish. Dan orang anggap pertandingan selesai. Tidak bagi Derek Raymond. Itu belum selesai bagi dia pertandingannya. Dia menyelesaikan pertandingannya. Tetap berjalan, berlari. Sambil menahan sakit, air mata, kekecewaan, kegagalan. Walaupun dia tahu pertandingan tidak akan menghasilkan juara bagi dia. Ayahnya datang untuk membantu dan dia bilang, kamu tidak harus melakukan ini. Dan anaknya menjawab, saya harus. Dengan dipapa ayahnya, mereka berjalan melewati trek bersama untuk menyelesaikan pertandingan itu sampai akhir. Dokter coba mencegah supaya tidak terjadi masalah lebih berat. Dan 65.000 penonton berdiri memberikan standing applause, bukan karena medali emas, tetapi karena ada satu orang yang mampu menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Allah seperti itu dikatakan, ketika kita terluka dan sedang berjuang menyelesaikan garis finish, Ia datang untuk menolong kita. Bagaimana dengan hidup kita, dengan pertandingan kita? Kita sedang terluka atau berpikir untuk berhenti? Jutaan orang menyaksikan di YouTube. Oleh karena pertandingan yang diselesaikan, padahal tidak ada apa-apa di sedalamnya. Tidak ada lagi penghargaan, pengakuan. Nah, ada satu komitmen, saya datang untuk bertanding dan harus selesai sampai akhir. Banyak orang memulai pelayanannya dengan baik. Banyak orang mulai kehidupan Kristennya dengan baik. Tapi dalam perjalanan hidup di tengah tantangan, kegagalan, kekecewaan, banyak kali berubah. Dan seringkali pertandingan kita mentok untuk memuliakan Tuhan dan dalam melayani karena terbentur masalah ekonomi. Yang paling sulit membuat banyak orang merasa nyerah, give up, enough, cukup. Kenapa? Toh gua gak diberkati Tuhan, capek-capek pelayanan, cuma kayak gini. Buat apa memberi yang terbaik lagi? Buat apa bertanding lagi? Tak ada piala lagi, tak ada medali lagi, tak ada uang lagi di depan. Dan selesai Tuhan, cukup. Derek Raymond bisa bilang begitu. Saat panitia bilang, dokter bilang, cukup sudah, pertandingan sudah selesai. Ya, bagi orang, bukan bagi dirinya. Banyak orang merasa, buat apa lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan? Buat apa lagi sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan? Melayani Tuhan? Beri yang terbaik dalam hidup. Kenapa? Saya sudah tua. Saya kerja apapun, usaha saya cuma kayak gini kok sebagai laki-laki. Buat apa saya capek lagi ngoyo? Dan diselesaikan kehidupan dia. Hanya sekedar numpang hidup dengan istri, keluarga, atau sisa kekayaan masa lalu. Enggak lagi satu drive untuk dilakukan. Kenapa? Karena kayaknya bawah waktu udah ke depan. Enggak ada apa-apa. Yang kedua, seringkali pada akhirnya bergeser, pertandingan kita, kita hentikan, oleh karena bukan karena kemiskinan, tetapi karena kegagalan demi kegagalan yang kita alami. Sudah baik-baik kita melayani Tuhan, tetapi kritik sama teman dan menyakitkan hati karena fitnahan itu sangat-sangat sensitif bagi dia. Tak ada pengakuan dari hamba Tuhan, dari gereja, dari jemaat, setelah sekian tahun pelayanan, sehingga merasa, apa yang gua kerjakan? Apa yang gua lakukan? Jadi sintua sudah, majelis sudah, buka persekutuan sudah, persembahan sudah, pelayanan misi sudah, PI sudah. Kenapa orang tetap meremehkan, melecehkan, menghina? Sehingga seakan-akan pertandingan itu bisa diselesaikan dengan baik kalau lingkungan mendukung, kalau gereja mendukung, kalau keluarga mendukung. Kenyataannya enggak. Kita lari sendirian. Enggak ada yang mengerti diri kita. Dan kita merasa capek. Kok kayak gini sih jadi orang Kristen hidup? Di tengah pergumulan aku cuma sendirian. Kalau lagi banyak berkat baru banyak teman. Akhirnya merasa, sudahlah enggak usah terlalu aktif di gereja. Sudahlah enggak usah terlalu rohani. Gitu. Cukup asal hidup, sekedar hidup ya kita tahu namanya Tuhan, kita ke gereja, baik. Tapi jadi flat, datar. Enggak ada satu exciting gitu. Enggak ada satu greget, satu desire, satu alasan, inilah yang saya kerjakan. Ini menjadi alasan saya hidup. Mati pun saya puas gitu. Kenapa? Karena ini memang yang saya inginkan. Nah, antusias seperti itu bisa hilang. Kenapa? Karena jadi flat, datar. Kegagalan-kegagalan itu membuat perbedaan. Yang ketiga, memang bisa menjadi berubah orang karena konsep tentang Tuhannya yang kacau, teologianya yang kacau. Sehingga menganggap buat apa capek-capek, kita punya anugerah kok. Kita gak perlu pelayanan juga selamat, kita gak perlu buat baik juga selamat, gak perlu PI juga udah selamat, Yesus sudah mati bagi kita. Sekali kita percaya Yesus, seterusnya kita akan selamat. Mau dosa kita kayak apa, rusak kayak apa, bejat kayak apa, pasti selamat. Oh, kita orang reform kok, namanya juga gereja reformasi. Gitu kan, Calvinis gitu. Dan pandangan itu bisa melelahkan, iya, kenapa? Karena pada akhirnya pertandingan itu menjadi rusak karena kita menganggap enggak ada meaning apa-apa. Tapi juga pertandingan menjadi rusak, pada akhirnya kita melakukan pertandingan kita sendiri yang bukan Tuhan tetapkan. Tuhan memberikan naskah untuk setiap anak-anaknya, untuk hidup di dunia ini. Dan setiap naskah itu harus dikenali, peran dia apa di dunia ini. Sebagai suami, istri, anak, orang tua, sebagai majelis, diaken, hamba Tuhan, gembala, pengerja, naskah itu ada. Dan kita bisa lihat detail naskah itu di dalam firman Tuhan. Dan saat naskah hidup kita itu tidak kita kenali, maka kita tidak akan tahu pertandingan kita yang mana, peran kita yang mana, kapan kita naik panggung, kapan kita turun, kita enggak tahu. Sama kayak kita drama Natal, lantas enggak tahu skripnya, mati kita di situ mau ngapain. Dan sayangnya Tuhan enggak punya peran pembantu atau figuran. Semua punya peran masing-masing. Enggak ada yang sekedar cuma lari-lari kanan-kiri tanpa bicara. Gitu kan. Cuma pelengkap penderita jadi domba merangkak, setelah itu turun lagi, enggak tahu siapa itu orangnya. Kayak gitu. Enggak. Dia mau setiap kita punya peran. Dan peran itu signifikan di dunia ini. Mendatangkan kebaikan. Semiskin-miskinnya kita, segoblok-gobloknya kita, sepenyakitannya kita. Allah tetap punya peran yang indah di setiap pertandingan hidup ini. Sehingga harus ada drive. Nggak bisa give up di tengah jalan dan menyerah. Ya sudahlah. Hal yang lain yang membuat banyak kali orang tidak merasa punya drive untuk melangkah. Karena bukan pertandingan yang Tuhan siapkan saja dan ya idealnya dia sendiri, cita-citanya sendiri yang dia lakukan, tetapi kecintaannya kepada lembaga pelayanan dia terlalu tinggi melebihi Tuhan dan Alkitab. Kenapa? Karena mungkin di situ gajinya besar sehingga takut dikeluarkan. Sehingga pada akhirnya idealisme dia untuk kemuliaan Tuhan menjadi luntur karena sistem di gereja tersebut, yayasan tersebut, atau tempat tersebut. Akhirnya ada pagar membuat dia merasa, ya sudah hidup kayak gini aja. Yang penting fasilitas gue ada. Tapi itu bukan kapasitas dia sama sekali. Enggak pernah maksimal dia di situ. Dan itu akan menggelisahkan sebetulnya. Ada banyak orang tetap di kantor itu, tetap di situ. Kenapa? Karena gak berani keluar, takut gak punya pekerjaan. Secara umum, gak berani ganti usaha, tetapi hanya sekedar bertahan. Padahal dia tahu, dia bisa kerjakannya lebih baik. Tapi resikonya bisa bangkrut, bisa gagal, bisa ditipu orang. Ya, gak berani. Sehingga dari tahun ke tahun hidup kita, memang kalau lari 400 meter, harusnya kita udah 150 kayak 200 meter, ini belum. Masih lewat start, baru 20 meter gitu. Sudah 10 tahun jadi Kristen, tinggal melangkah 50 meter. Masih jauh benar, orang-orang udah pada lewatin kita, kita masih begitu-begitu aja sebagai orang Kristen. Gitu. Ada masalah sedikit, down. Gagal sedikit, down. Perubahan naik BBM sedikit, stres. Daging sapi, stres. Bawang putih, stres. Bisa dibayangkan, apalagi sekarang tiap hari gempa bumi ada, Dieng meletus, NTT juga gempa gitu kan, Mahakam 19 orang mati. Bayangkan capeknya, takutnya. Tapi kalau kita fokus pada panggilan kita, visi kita, itu yang penting. Sehingga pertanyaannya, untuk apa Bapak Ibu hidup? Untuk apa Bapak Ibu bekerja? Untuk apa Bapak Ibu menjadi majelis gereja? Untuk apa Bapak Ibu membesarkan susah payah anak-anak dengan begitu mahal, yang belum tentu dia selesai sekolah bisa kerja? Dan bisa menghormati orang tua, apalagi mau membantu orang tua, belum tentu. Tujuannya apa? Ada visi di depan. Ada harapan yang kita harapkan jadi kenyataan. Dan itu perlu diperjuangkan. Dan Tuhan tanamkan visi itu ada di depan. Tak, ini kamu. Sehingga setiap kita bukan melihat tetangga kiri kanan, wah dia bisa, saya harus kayak dia. Enggak. Kita bukan seperti Abraham Maslow, hanya mampu mengaktualisasikan diri. Tapi bagaimana kita bisa menjadi seperti yang Tuhan inginkan kita menjadi. Bukan seperti yang gereja inginkan, orang tua sekedar inginkan, atau masyarakat harapkan. Tapi apa kata Tuhan? Dan itu berbeda di setiap desainnya. Jadi gak selalu sama kita dengan majelis yang lain, pendeta yang lain, hamba Tuhan yang lain, pengerja yang lain, pengusaha yang lain, di marketplace. Betul beda. Tetapi masing-masing kita tahu, ini role-nya loh, ini peran saya loh. Nah baru saat itu kita enjoy. Menikmati hidup. Kenapa? Kita tahu kok, ini track-nya. Nah sekarang kita udah pada saat di mana nih, umur kita segini, anak kita umur segini, kita tahu finishing-nya well and strong. Not only well, tapi juga strong, kuat gitu. Dalam arti bukan sekedar asal finish, akhirnya selesai juga kayak kita berenang kan, waktu pertama bisa kita latihan, pas capek 50 meter, ya yang penting gue sampai, pas sampai, aduh, akhirnya sampai juga, baru sekali. Orang udah 50 kali bolak-balik kagak, enggak sampai megap-megap. Kenapa? Dia terus latihan. Kita ya latihan cuma main air mulu. Setiap berenang turun 2 jam, tapi cuma kecipratan gitu ya. Enggak pernah latihan. Tapi lihat anak-anak kecil sama pelatihnya. Prit, wut. Bolak-balik. Ini kita cuma pecatang, petinting di tengah air tapi enggak pernah bisa berenang. Berapa banyak kayak gitu? Coba cek kita belajar bahasa Inggris. SD belajar, SMP belajar, SMA belajar, di kampus belajar, suruh ngomong enggak bisa. Salahnya di mana? Enggak pernah improve. Sulit untuk praktek. Dan kalau kita sekedar di gereja dan tidak ambil bagian peran kita apa dalam hidup ini, kita akan jadi penonton terus karena enggak tahu pertandingan mana yang kita ambil, yang kita harus lalui. Dan akhirnya bertahun-tahun kita hanya menjadi penonton. Dan kita lihat panggilan kita itu begitu berat. Kenapa? Karena kita dituntut Tuhan memang oleh Tuhan yang begitu luar biasa. Standarnya di atas rata-rata. Kita lihat, lanjut. Yang pertama harus disadari, tak ada tempat aman di dalam pelayanan. Tak ada tempat aman di dalam pekerjaan. Tak ada tempat aman di dalam keluarga. Iblis tetap bisa. Enggak, itu jangan jalan terus, tolong. Balik lagi ke setannya. Karena walaupun dia enggak kelihatan, kadang di aspek pemikiran kita, gitu loh. Pikiran itu bisa muncul selip satu aja. Iya ya, kenapa ya keluarga gue? Kenapa sih laki gue selalu enggak pernah minta maaf? Pulangnya telat terus. Kenapa begini? Atau istri gue kok mulai begini? Sedikit aja masuk. Kadang udah mengubah. Atau anak berpikir sama orang tua, iya kalau koko aja selalu dikasih izin. Kalau gue pergi udah setengah mati, bantuin juga gak pernah dikasih izin. Mulai masuk. Nah, mulai kita ngerasa, ya memang gue istri yang sial. Dari dulu juga gue apes dapet dia. Gitu kan. Ya sudahlah, gitu lah. Tetapi akhirnya itu terus muncul. Hal-hal kecil aja itu bisa masuk. Dan pada akhirnya hal kecil itu bisa menimbulkan masalah besar. Lanjut. Nah, lihat, next. Dan di tengah gelombang seperti itu, maka kita tidak akan pernah punya harapan di hidup ini, punya antusias, punya greget, punya satu exciting apa yang kita kerjakan, pelayanan ini begitu berharga, begitu mulia, begitu worth it untuk dilakukan, untuk memuliakan Allah. Kenapa? Karena kita cuma mikir gimana gue selamat. Karena di tengah gelombang seperti ini kalau jalan ke Dobo, naik perahu dari Dobo ke Tual, atau dari Ambon ke Tual atau ke Dobo, dengan perahu layar, kayu, ini ombaknya kayak gini nih. Jadi kalau kita lagi pergi nyanyinya, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Atau dari Tobelo ke Morotai gitu, atau ke Pulau Bacan. Ah sama lah itu modelnya gitu loh. Ombaknya itu benar-benar gitu, ini bisa pergi apa bisa pulang gitu. Nah kalau dalam kondisi hidup kita itu cuma harapannya satu, ya lah gue mati dah nih. Siapa yang mikir tentang pertandingan? Kenapa kita gak punya fokus, kita mau kemana? Tapi kalau kita tahu tujuannya ke sana, kita tahu itu bahaya. Memang, kita tahu bisa gagal, betul. Kita tahu bisa mati mendadak, iya. Tapi kita tahu ada Tuhan. Dan kita bisa terus lewat. Sehingga kenapa? Walaupun bahaya maut setiap hari seperti itu, dan kematian bisa terjadi setiap saat, transportasi tetap jalan. Tetap ada orang yang nyebrang. Tetap ada nahkoda yang bawa. Tetap ada penumpang. Dan kita punya satu nahkoda di tengah gelombang kehidupan yang mengerikan seperti itu. Yesus. Dan lagi endingnya enak, pertandingan kita sebetulnya udah enak benar. Kenapa? Karena udah jelas ujungnya lebih daripada pemenang. Gitu loh. Kenapa tidak ada penderitaan, kemiskinan, penganiayaan, kelaparan, penyakit yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak politik, tidak pemerintahan. Jadi gak ada yang gagal harusnya untuk anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena pertandingan di set sedemikian rupa tidak akan melebihi kapasitas kita untuk menang. Yang diminta kita cuma satu kesadaran, peran kita dalam pertandingan itu dan apa yang harus kita kerjakan untuk kemuliaan Dia. Bakat karunia talenta berbeda, waktu berbeda, kenali itu. Bakat kita apa, karunia kita apa, pergunakan, jangan camis, cuma satu disimpan. Akhirnya waktu mati Tuhan bilang, kalau lu tahu gak bakal dikerjain, kasih ke yang lain supaya bisa dikerjakan. Itu talenta. Setiap kita harus maksimal. Jangan mati dikubur itu masih full, fresh otak kita belum dipergunakan untuk Tuhan. Iya kan? Hidup kita, bakat kita, suara kita, pergunakanlah. Enggak selalu harus ada di mimbar, ada banyak kita bisa kerjakan di luar gereja, di dalam gereja. Lanjut. Nah, modal untuk bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik, yang pertama, bahwa setiap orang Kristen pasti punya Alkitab. Harusnya demikian, sebagai penyataan Allah. Dan dari sini naskah peran itu kita ambil. Setelah kita tahu peran kita apa, gak langsung aktor dapat peran, artis dapat peran, langsung hebat. Dia pelajari dulu karakternya. Betul gak? Iya, dia karakternya lihat. Ini karakternya orangnya culas, lembut, kasar, baik, rohani, atau preman. Gitu. Nanti disesuaikan dengan itu dia latihan mimik, latihan cara ngomong, latihan bersikap, latihan pakaian. Gak mendadak orang langsung ngerti. Jadi waktu kita baca Alkitab, enggak mendadak langsung kadang kita kenal seluruhnya rencana alam hidup kita. Itu sebabnya harus baca dari awal sampai akhir. Kejadian sampai Wahyu. Masa 40 tahun jadi Kristen selesai aja enggak? tolonglah sebelum ini lillahi ini selesai. Supaya tahu naskah hidup kita itu apa yang Tuhan inginkan. Dengan belajar dari banyak anak-anak Tuhan. Karena Alkitab membuktikan bahwa banyak orang mengaku mengenal Allah, ternyata tidak tahu Allah. Kenapa? Ya karena enggak tahu isinya apa, orang dibaca aja enggak. Yang kedua teologi ya, kalau sudah tahu ini Alkitab, Alkitab 66 buku, luas, dalam, kompleks kadang, ya tapi juga sederhana. Namun dalam rumusan, di mana teologi yang kita pelajari di setiap minggu khotbah kita belajar, kita juga ada komsel, kita dibentuk dengan pola pikir, itu menjadi tulang punggung untuk kita tahu melakukan apa yang baik dan yang tidak. Mengapa kita menjadi majelis, mengapa kita harus jujur di dalam bisnis, mengapa kita harus mengampuni di tengah keluarga terus menerus, bahkan di tengah masyarakat, mengapa harus memberi kepada orang, termasuk orang yang tidak layak diberi. Oleh karena seringkali jahat sama gereja, kita tahu alasannya apa, karena kita tahu teologianya. Sehingga kita bisa melakukan yang baik dan yang benar. Right and wrongnya itu kita tahu. Itu baru ada tulang punggung untuk orang Kristen. Setelah itu belajar mandiri, karena kita murid. Namanya murid, itu tugasnya belajar. Kalau anak ibu gak belajar, 5 tahun di SD, masih tetap kelas 3, itu bukannya pinter. Ya, anak saya mah cinta sama guru, dia gak mau pindah wali kelas. Katanya. Jadi tetap aja dia di kelas 2, walaupun udah 5 tahun. Itu goblok gitu loh. Dia harus naik. Nah, kalau pola pikir kita tidak pernah bertumbuh sebagai murid, tetap aja sama Tuhan nadang terus. Di setiap doa cuma meresin Tuhan terus, melakukan kehendak kita, kita sampai kapanpun gak pernah menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Karena kita gak pernah mau bertanding, Tuhan yang disuruh bertanding, orang yang suruh bertanding, kita hanya mampu mengkritik, kita hanya mampu menonton. Self-study, belajar mandiri. Dan self-study ini sangat sulit karena orang Kristen yang pintar gak mau belajar, orang Kristen yang goblok gak mau juga diajar. Jadi siapa yang mau belajar? Karena itu tabloid reformata lakunya juga susah. Karena orang Kristen walaupun disediakan bahan bagus tetap gak mau baca kan? Udah dikasih gratis aja cuma disimpan doang di rumah. Bawa sih bawa, bacanya enggak. Bayangkan tuh, sekali baca yang cuma humornya dibaca. Gitu kan? Lihatlah buku rohani kita banyak yang tutup. Kenapa? Kan memang orang Kristen gak suka belajar. Itu sebabnya puluhan tahun pengertian kita begitu miskin. Bahkan malu kalau dibandingkan dengan pesantren. 4 tahun sekolah di pesantren Al-Mukarromah Jambi, hafal Quran 6.066 ayat. Kadang saya malu, udah di STT berapa tahun? Gitu kan? Paling enggak 8 tahun di STT, boro-boro 4.000 ayat. 1.000 ayat juga kayaknya belum enggak ada, boro-boro 1.000, paling 100, 200 paling di otak. Kita kurang belajar. Dan kita menganggap kalau enggak belajar pasti pinter, enggak mungkin. Kalau enggak latihan pasti mahir, enggak mungkin. Semua pertandingan, bahkan lihat pemain bola yang ada di Liga Eropa, dari umur 8 tahun sekolah, baru umur 20-22 baru muncul di klub-klub nasional mereka. Lihat anak latihan balai, 5 tahun, 10 tahun piano, munculnya kapan umur 20? 25 tahun hanya untuk selembar piagam atau segenggam piala di tangan. Pertandingan itu menguras untuk latihan. Dan latihan kita dalam 3 posisi itu. Alkitab sebagai manual kehidupan kita, teologi sebagai tulang punggung kehidupan kita, dan self-study sebagai pertumbuhan rohani kita. Itu menghasilkan kita adalah pribadi-pribadi yang bukan hanya punya pengenalan pribadi dengan Yesus secara pribadi, ya, tapi kita bertumbuh di dalam pengertian filosofis teologis mengapa kita menjadi Kristen dan tahu melakukan yang baik. Itu modal yang gak otomatis jadi. Itu proyek yang ada. Lanjut. Only he who lives to his God, to Christ, to the truth of God, to the church and to the good old cause, only he is the man who can reckon himself at all to be a soldier of Jesus Christ. Hanya orang yang hidup bagi Allahnya, bagi Kristus, bagi kebenaran Allah, bagi gereja, dan segala sesuatu yang baik, orang itulah yang dapat menghitung dirinya sendiri sebagai prajurit Kristus, yang bisa menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Lanjut, A.W. Tozer dalam buku The Best of A.W. Tozer, A.W. Tozer, berkata, betapa gereja sekarat pada saat ini membutuhkan orang-orang yang berani. Ketakutan memikirkan gereja itu seperti memikirkan beberapa kutukan kuno. Takut akan kehidupan kita, ketakutan akan pekerjaan kita, ketakutan kehilangan popularitas, saling ketakutan. Ini adalah momok yang menghantui orang-orang yang berdiri sebagai pemimpin gereja hari ini. Sehingga banyak kali kegiatan gereja hanya untuk mempertahankan jumlah jemaat, bukan untuk bertanding. Karena jemaatnya memang bukan prajurit, hanya penonton. Bukan atlet, hanya bayi rohani. Yang bisa merengek, meminta, menangis, tapi tidak bisa melakukan sesuatu yang benar. Dan itu kritik dari tahun 78, Abitoser. Lanjut. Panggilan untuk melayani adalah sebuah panggilan pelayanan sepenuh waktu untuk sepanjang kehidupan yang tersisa dengan apa yang dipunyai seluruh hidup kita. Makanya aneh kalau ada pendeta bisa berhenti dan jadi pengusaha. Katanya panggilan Tuhan. Bagi saya pengusaha aja jadi hamba Tuhan. Karena itu panggilan yang tertinggi, melayani Tuhan bukan melayani orang. Masa pendeta bisa dipanggil Tuhan jadi pengusaha? Itu kan dodol banget gitu loh. Terbalik, benar itu mah mundur gitu, bukan maju. Yang pengusaha pada jadi hamba Tuhan, banyak jadi PDP, PDM. Pada jadi pendeta walaupun gak ada gelar PDT-nya gitu loh. Tapi khotbahnya, pengetahuannya, hebat gitu. Nah ini kok pada mundur? Padahal itu untuk sepanjang waktu dengan seluruh apa yang tersisa pada kita. Kemampuan kita. Jadi all out. Karena peperangannya besar, universal. Lanjut, suatu panggilan dari dan oleh Allah, sebuah panggilan yang sudah ada dalam rencananya yang kekal, rencana yang sudah ada sebelum ada waktu untuk satu tujuan ini, untuk melayani dengan segala kekuatan, antusias, dan usaha yang telah Allah sediakan bagi kita. Nah, setiap kita beda, harus berdoa secara pribadi. Peran saya apa? Tugas saya apa? Bukan ombiokan. Jangan kerjakan semua di gereja, mati kita. Jadi budak kacung kampret gereja. Tapi gak ada apa-apa yang kita buat, karena semuanya serba gak beres. Waktu terbatas, emosi terbatas, kemampuan terbatas, semua dikerjakan dari sekolah minggu sampai kaum wanita. Dari kebaktian umum sampai pelayanan sosial. Kita bukan dewa. Lakukan sesuatu yang kita tahu itu maksimal di dalamnya. Dan fokus di situ. Untuk berbuah. Karena kita gak bisa menghandle seluruh pelayanan. Karena itulah perlu kerjasama semua tubuh Kristus yang ada di dalam gereja. Lanjut. Allah telah persiapkan semua itu untuk kita. Kita dimampukan dan ingin menggunakan setiap kesempatan seluruh kehidupan kita untuk mengabarkan kekayaan hidup dalam Kristus Yesus. Nah, sebelum bisa mengabarkan kekayaan hidup dalam Kristus Yesus, kita harus kaya dulu. Kalau enggak bisa. Bukan kaya materi, tetapi kaya dalam kemurahan, kebajikan, dalam kasih, dalam kehidupan. Di sekolah kehidupan kita, kita puas, kita kaya, baru bisa dikabarkan. Kenapa kamu bisa kayak gitu? Karena Injil, dan orang lihat keajaibannya dalam hidup kita. Dan kemuliaan salib, karena disitulah kita tahu harga diri kita ditebus, disitulah kita tahu masa depan kita telah ditebus, disitu kita tahu bahwa anak-anak kita telah ditebus, disitu kita tahu bahwa yang buruk menjadi kebaikan, karena darah Kristus sudah menebus. Disitulah kita tahu bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tapi Kristus. Tak ada satu setan sebesar apapun bisa menghancurkan anak-anaknya. Tidak ada satu dosa seberat apapun yang bisa melepaskan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Karena salib telah menebus. Darahnya telah menebus. Dan kesadaran itu membuat kita punya transformasi kehidupan. Dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Kita sudah kupu-kupu atau masih ulat yang orang lihatnya jijik, cuma ngabisin daun doang. Dan kadang saya paling kesel ada ulat yang makannya banyak benar gitu. Belum sampai 2 hari saya lihat pohon aglonema saya habis semua daunnya. Nah lu, saya bilang, pas ngeliat di bawahnya betul mirip dengan batang itu hijau gitu. Alamak, saya bilang cuma 2 hari lewat 4 lembar gitu. Nah satu lembarnya 250.000 kan rugi gitu. Untung sekarang sudah mulai enggak ada hitung-hitungan daun. Jualan pohon, waktu kemarin-kemarin itu satu pohon dihitung daun per lembar, ada yang 5 juta, 1 juta 250, nah saya coba beli yang 250.000 gitu. Untung belinya tukaran pohon, jadi agak murah. Terus ya ilah dimakan gak enak bener gitu ngelihatnya. Kalau kita udah sayang-sayang hilang. Tapi berapa banyak kita gak pernah hilang daun kehidupan kita hilang, dimakan ulet kemalasan ya kan? Dimakan ulet kecerobohan, menganggap kalau udah jadi Kristen, udah ada di reformasi, sudah aman, karena doktrinnya Calvinis. Enggak. gitu. Doktrinnya selamat, bapak ibunya enggak. Tetap harus berjuang, tetap harus bertanding. Kenapa? Karena hidup yang benar itu karena dari doktrin yang benar, dari teologi yang benar. Kalau doktrinnya benar, hidupnya enggak benar, berarti enggak nyambung. Masih bawa golok jaka sembung. Kebangkitan kehidupan Kristus ada dalam kehidupan kita. Sehingga mari kita lihat hidup hari esok dengan lebih tersenyum dan indah. Ya, saya tahu ini pergumulan keluarga saya, tapi saya selesaikan dengan baik. Ya, ini tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis gereja di pelayanan ini. Saya akan selesaikan pertandingan saya. Enggak akan kita menyerah, meninggalkan di tengah jalan. Apapun yang sedang kita hadapi, yang sedang kita gumuli, yang sedang kita lakukan. Bagi yang sekolah juga sama. Bukan sekedar nilai, tetapi yang terbaik kita mau berikan bagi Tuhan. Dan dalam pertandingan ini, tetap bertekad sebagai juara pertama. Karena nomor dua enggak pernah diperhitungkan. Second never count. Hanya yang pertama, yang seringkali diminta jadi iklan. Gitu kan. Udah brengsek kayak apapun, kalau suaranya bagus tetap aja kan. Lihat aja Ariel, mau ikon rusak kayak apa, tetap iklannya banyak. Noahnya juga tetap laku. Padahal itu juga cuma masalah. Pada waktu orang memberikan yang terbaik dalam hidup, di tengah kerusakannya orang masih tetap hargai. Keluar dari Peter Pan, dilepaskan dari situ, masuk ke Noah. Pada waktu ketemu Luna Maya itu Noah muncul. Bilang, Ril, kita lanjut gak hubungan Noah? Katanya, udah. Jadi, gitu loh. Iya kan? Kalau kita biasakan yang terbaik dalam hidup, di tengah kegagalan, di tengah apapun, sikap hidup kita tetap menguatkan, tetap meneguhkan orang. Yang brengsek aja tetap bisa diakui, apalagi yang baik. Sehingga jangan menyerah jadi orang baik. Karena yang baik itu yang memperbaiki apa yang rusak. Tapi orang rusak akan rusak apa yang baik sesuai dengan seleranya yang rusak. Karena itu mari, jadilah orang baik supaya kita tetap bisa memberitakan kabar baik. Dan akhirnya hidup dengan Allah yang maha baik itu, menikmati segala kemurahan, keajaibannya. Sampai akhir hidup kita, bahkan anak cucu kita, karena apa yang kita buat hari ini dalam pertandingan kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah, kita tunduk kepala. Kita renungkan masing-masing pertandingan kita. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu, teman-teman, tetapi setiap kita diberikan kekuatan melampaui apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita gumuli. Jangan terlalu cepat puas diri, tapi mari maju untuk memberi yang terbaik bagi Kristus. Paulus telah berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan dan menyelesaikan garis akhir. Kita belum mencurahkan darah. Dan kita belum sampai pada titik kematian. Dan kita tidak tahu itu kapan terjadi. Tapi hari ini, mari kenali di mana pertandingan kita yang harus kita selesaikan. Bakat karunia talenta yang belum kita kerjakan, role kita, peran kita di bumi ini. Sebagai suami, istri, anak, orang tua, sebagai pengusaha, sebagai anak bangsa. Apa yang kita harus kerjakan yang terbaik sebelum menghadap Tuhan dan mempertanggungjawabkan apa yang harus kita buat di bumi ini. Bapa, Engkau mengenal setiap pribadi kami, Engkau mengenal diri kami dan hidup kami. Jika saat ini kami boleh diingatkan kembali akan pertandingan kehidupan kami yang harus kami selesaikan sampai akhir, dan kami boleh meneladani akan kasih-Mu yang terus sampai akhir menyelesaikan apa yang Bapa telah berikan, gariskan untuk Engkau lakukan sampai di Golgota. Pun Paulus tetap setia di dalam pelayanan panggilannya sampai akhir. Hamba-hamba Tuhan, ajar kami mampu untuk menyelesaikan panggilan kami sebagai saksimu, sebagai anak-anakmu, untuk berbuat baik dan melakukan kebaikan di bumi ini, di tengah gerejamu, di tengah keluarga kami, dimanapun Kau tempatkan kami. Berikan kami hati untuk sungguh hidup dalam kemuliaan-Mu. Ini doa kami Bapa, mampukan kami dan terus kuatkan kami untuk melangkah sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk setiap pertandingan, untuk setiap event yang telah Kau siapkan untuk kami menangkan. Amin.